Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jal yang sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti melimpahkan nikmat serta anugerah dan beragam kenikmatan yang kita rasakan. Dan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling mulia adalah nikmat berislam, nikmat beragama dengan agama yang satu-satunya agama yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dengan agama yang diridhai oleh Allah dan tiada lain agama selain Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahil Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna din, sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam, hanya agama Islam. Faman, maka barang siapa yabtaghi ghairal Islam dinan, yang mengharapkan atau menjadikan agama selain Islam sebagai agama yang ia peluk, sebagai agama yang ia pegangi, sebagai keyakinan yang menghujam kokoh dalam sanubarinya, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang demikian itu di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang khasirin, merugi. Nah, dan Allah azza wa jal masih membukakan nikmat, melimpahkan nikmat kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang terang benderang yang Allah tunjukkan kepada hamba ini menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak setiap kaum muslimin Allah anugerahi dengan nikmat tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat itu kepada kita, dan menuntut ilmu pula sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah, man amwatahum na'am wa hafizahumullah man ahyahum na'am, bahwasanya menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada para hamba-hambanya. Maka barang siapa sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dijelaskan oleh para ulama kata-kata khairan, khairan dengan tanwin fathah, tanwin maknanya adalah lafaz ini nakirah. Yang belajar bahasa Arab tahu apa itu nakirah. Sehingga nakirah itu bermakna umum. Khairan, kebaikan. Umum mencakup segala sesuatu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga siapapun yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mau datang ke majelis ilmu, untuk mau datang ke majelis zikir, fanubashirkum bihadil hadith, maka ini kabar gembira baginya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan serta mengharapkan kebaikan baginya, segala macam bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Naam, barakallahu fikum jami'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang kita bawakan barusan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Sebuah faidah artikel ringkas yang ditulis oleh Syekhuna Abu Muhammad Syekh Badr Ibnu Muhammad Ibnu Badr Al-Anazi hafizahullahu taala, memberikan faidah tentang usulul khawarij, di mana orang-orang khawarij saat ini ataupun nanti, dan bahkan nanti sampai hari kiamat kelak, mereka tidak akan pernah berhenti untuk melancarkan semua aksi-aksinya, yang itu semuanya dinyatakan oleh para ulama yaslaku maslakal mujrimin. Haula, orang-orang khawarij mengikuti jalan-jalannya para penjahat. Nah, Syekh Badr rahimahullahu taala memberikan sebuah artikel yang begitu ringkas, di mana beliau beri judul sebagai usulul khawarij. Usul itu adalah kata-kata jamak, bentuk mufradnya, bentuk apa singularnya ya, bentuk tunggalnya adalah aslun. Aslun itu adalah kullu ma yanbani alaihi ghairuhu. Aslun itu adalah sebuah dasar, nah, yang dibangun di atasnya segala sesuatu, yakni pondasi dari segala sesuatu itu disebut aslun. Naam. Asalnya rumah apa? Ya pondasinya rumah itu aslunya. Begitu pula asul masjid, apa? Masjid ini dibangun di atas apa? Di atas pondasi, yakni aslun itu adalah pondasinya. Naam, yang ada di dasarnya. Naam, disebut dipanggil sebagai usulul khawarij, yang dengan mengetahui hal ini maka biiznillahi ta'ala seseorang akan mempelajarinya dan mendengarnya dan memahaminya, akan mengetahui bagaimana agamanya orang-orang khawarij, bagaimana pemahaman sesatnya khawarij, sehingga para ulama ussunnah bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan mereka sebagai orang-orang yang sesat, menyatakan mereka sebagai orang-orang yang sesat. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala, fa inna kulla firqatin minal firqi laha usulun ta'taqiduha wa tadayyanu Allah biha wa tad'u ilaiha. Sesungguhnya setiap golongan, naam, setiap golongan dari golongan-golongan yang ada ini, golongan-golongan pecahan-pecahan Islam ini yang ada ini, memiliki pondasi-pondasi, memiliki sekian pondasi-pondasi agama yang mereka jadikan pijakan dalam berakidah, yang mereka jadikan dasar pijakan dalam beragama. Naam. Yang mereka jadikan pijakan dalam berakidah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya adalah ibadah yang salah, ibadah yang sesat. Wa tad'u ilaiha, serta mereka berdakwah kepadanya, mengajak umat manusia ini kepadanya. Naam. Wa tawalli li usuliha wa tu'adi 'alaiha, serta mereka apa? Berloyalitas di atas aslun tersebut, di atas pondasi tersebut, serta saling bermusuhan di atasnya. Naam. Dan di antara kelompok-kelompok sesat tadi adalah khawarij. Kelompok sesat khawarij, wahum syarrul firqi 'alal itlaq, dan mereka adalah kelompok yang paling jelek, kelompok yang paling buruk secara mutlak. Naam. Dan sungguh telah terlalu banyak hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, yang menjelaskan tentang tahdzir, peringatan keras kepada umat ini. Naam, nasihat, teguran yang begitu keras dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk menjauh dari mereka, menjauh dari pemahaman mereka. Bal akhbara alaihi salatu wassalam annahu law adrakahum layaktulahum qatla'at. Dan kalau seandainya, dan beliau alaihi salatu wassalam mengkabarkan kepada umat ini, kalau saja seandainya beliau salawatu rabbihi wasalamuhu alaihi, nah, menjumpai mereka semasa hidup beliau, niscaya beliau alaihi salatu wassalam akan memerangi mereka, akan membunuh mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad, sebagaimana dihancurkannya kaum 'Ad. Naam. Dan firqa ini, Khawarij ini, memiliki sekian tadi, aslun tadi, sekian pijakan yang mereka gunakan sebagai dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-aslul awal, pondasi yang pertama adalah takfirul muslimin. Naam, disebut aslun, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, adalah sebagai pondasi dan dasar. Aslun. Naam. Usulul salasah, tiga pondasi utama dalam agama Islam. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan yang namanya pondasi itu adalah pendasaran, pijakan dasar yang dipelajari oleh para talabatul ilm, dimulai dari yang paling dasar, kemudian berlanjut ke tingkat berikutnya, berlanjut ke tingkat berikutnya, berlanjut ke tingkat berikutnya. Ini adalah aslun. Sehingga orang memahami pondasi ini semuanya, dia akan bisa memahami apa saja yang dibangun di atas pondasi tersebut. Naam. Usulul salasah, tiga pondasi dasar dalam agama ini dibangun di atas Al-Quran wasunnah, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mulai dari dasar-dasarnya beserta dalil-dalilnya. Sehingga seorang talabatul ilm, seorang talibul ilm yang mempelajari, nah, mempelajari usulul salasah atau segala satu yang usul, maka dia pasti akan bisa mendapatkan, bisa memahami yang namanya ilmu yang dibangun di atas, di atasnya. Barakallahu fikum jami'an. Al-aslul awal, usul yang pertama, pondasi yang pertama, orang pondasinya, orang-orang Khawarij yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan para pelaku dosa besar, orang yang melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala, yang keharaman tersebut merupakan dosa besar. Dari kalangan kaum muslimin yang melakukannya, maka kaum Khawarij menganggap mereka sebagai kufar. Orang-orang Khawarij menganggap mereka sebagai orang-orang kafir. Mereka berpemahaman dengan pemahaman sesat bahwasanya para pelaku dosa besar khalidun mukhalladun fi annar. Dia pasti akan kekal di dalam annar. Bahkan di antara mereka ada yang lebih hulu lagi daripada ini. Pelaku dosa besar dan pelaku dosa kecil, mereka semuanya masuk ke dalam jahanam. Khalidun mukhalladun fiha. Kekal abadi di dalamnya. Naam. Kekal abadi di dalamnya. Ya enggak ada yang selamat kaum umat manusia ya. Semuanya di annar. Jadi al-jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, miliknya orang-orang Khawarij semuanya. Hagadha? Naam. Jadi seperti yang apa? Yang dikatakan orang-orang oleh Ustaz Ustaz Asghari hafizahullahu taala ketika beliau menyampaikan muhadharah beliau tentang Khawarij di masjid ini, seingat ana 3 tahun yang lalu. Naam, bahwasanya mereka saking sesatnya berpunya pemahaman, mereka yang melakukan aksi-aksi pemboman, mainan petasan ke sana kemari. Naam. Hanya saja petasannya berskala besar ya. Ya itulah mereka. Haula Khawarij. Naam, sudah mereka menganggap diri mereka benar. Begitu meledak bomnya, der, matilah orang, melek-melek ketemu siapa? Ulandari ya tadi kata Ustaz Asyari. Kata mereka ketemu bidadari. Nah, taib akan kita buktikan dalil-dalil syar'i tentang kesesatan mereka. Nah, dari perkataan para ulama. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Al-Qurji sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Nukatul Quran Ad-Dalati Alal Bayan. Nah, Al-Imam Muhammad Al-Qurji rahimahullahu ta'ala menyatakan asyarratu yakni al-khawarij, syarratu yakni al-khawarij fi babiz dzunub, dalam urusan dosa, dosa kecil, dosa besar, na'am, fa innahum yu'adduna saghiraha wa kabiraha kufran wa dzanba kufran. Mereka menganggap bahwasannya, na'am, dosa kecil ataupun dosa besar, na'am, sebagai kekufuran, sebagai kekufuran. Wa qala al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah, al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi, na'am, menganggap, menyatakan dalam kitabnya beliau al-Kabair. Jadi kitab al-Kabair disusun oleh al-Imam al-Dhahabi, disusun untuk menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Na'am, dosa-dosa besar. Kata Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwasannya pemahaman pengkafiran terhadap kaum muslimin, na'am, itu termasuk dari dosa besar. Mengkafirkan kaum muslimin termasuk dari dosa besar. Na'am. Sehingga mereka sembarangan mengkafirkan. Kalau menurut pemahamannya mereka, para pelaku dosa besar itu di apa dianggap kekal abadi dalam an-nar. Mereka punya pemahaman takfirul muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Pemahamannya mereka sendiri dosa besar. Pemahamannya mereka sendiri adalah dosa besar. Naam. Al-kabiratu tasi'ah wal arba'un. Dosa besar kata Al-Imam Adz-Dzahabi. Naam. Nomor 49, yang ke-49. Naam. At-tasi'atu wal arba'un. Dosa besar yang ke-49. Al-khuruj bisayf wa takfir bil kabair. Naam, khuruj menentang pemerintah dengan apa? Dengan mengangkat senjata. Hadza kabair. Hadza kabair ya khawarij. Fahmukum hadza ayyuhad dullal. Pemahaman kalian wahai orang-orang yang sesat. Naam, khawarij itu termasuk dari dosa besar. Kalau kalian menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam an-nar, maka pemahaman kalian akan kembali kepada kalian sendiri. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Wal khawarij dan orang-orang khawarij dalam pemahamannya ini mengkafirkan kaum muslimin telah menyelisihi. Naam. Telah menyelisih Alkitab, Al-Quran, menyelisih As-Sunnah, dan menyelisih ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama bahwasannya pelaku dosa besar, pelaku dosa kecil, na'am, tidak dikafirkan. Hanya saja mereka naqisul iman. Mereka berkurang keimanannya. Nah, bukan dikeluarkan dari dairatul iman, bukan dikeluarkan dari apa? Dari lingkup keimanan atau lingkup keislaman. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa selain syirik. Yani Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, saghiraha wa kabiraha, saghiraha wa kabiraha, mengampuni semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kecuali apa? Syirik. Kecuali syirik. Fa innahu dzanbul ladzi la yughfar. Yang namanya kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa lain selain itu? Hah? Ya Khawarij. Ada dosa lain selain itu? Baik, kita lanjutkan. Naam. Begitu pula dalil dari As-Sunnah. Dalil dari As-Sunnah, naam, dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qaal, bahwasanya beliau berkata, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qala li akhihi kafir faqad baa biha ahaduhuma." Faqad baa biha ahaduhuma. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya Muslim, ya saudaranya, ya, yang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir," maka tuduhannya dia akan maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ima kembali kepada orang yang mengatakannya, mengucapkan kafir, ima kembali kepada orang yang dituduh. Nah, ima kembali kepada orang yang dituduh. Nah, wahai berhati-hatilah wahai orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang ISIS, orang-orang Daesh, yang walaupun kalian di kamera-kamera tersebut mempertontonkan keberanian kalian, ketahuilah bahwasanya keberanian kalian dibangun di atas kebodohan. Karena kalian adalah orang-orang bodoh. Kalian adalah orang-orang jahil. Tidak ada kalangan para ulama ahlus sunnah sedikit pun bersama kalian. Sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasannya kalian adalah hudatsaul asnan. Kalian adalah anak-anak muda. Orang baru kemarin sore. Baru kenal agama satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Sudah menyatakan fulan kafir. Fulan pemerintah ini kafir. Negara ini kafir. Naam. Kalian kafir. Nah, begitukah kalian? Naam. Dan memang demikianlah kalian. Wahai orang-orang Khawarij, wahai orang-orang ISIS, wahai orang-orang Jabhatul Nusrah dan yang lain sebagainya. Baik. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyatakan membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Baji, bahwasanya Imam Al-Baji menjelaskan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, "Man qala li akhihi kafir, ya kafir, faqad baa biha ahaduhuma." Naam. Hadis tadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baji bahwasannya orang kedua yang dituduh sebagai kafir, naam, maka ia adalah kafir jika jika memang ia adalah seorang kafir, maka tuduhan tersebut adalah benar. Wa in lam yakun khifa 'alal qa'il ay yasira kadzalik. Dan jika tidak dikhawatirkan bahwasannya yang mengucapkanlah, nah, jika tidak dikhawatirkan demikian dan bahwasanya dituduh bukan seorang kafir, maka bisa jadi tuduhan tersebut akan kembali kepada pengucapnya. Nah, wa qala Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar berkata, "Ai ihtamala adzanbu fi dzalika al-qaul ahaduhuma." Nah, mungkin dosa tersebut, naam, dari ucapan tersebut akan kembali kepada salah satunya. Sehingga enggak boleh mengeluarkan seorang muslim dari daerah dari lingkup keislaman. Tidak boleh. Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan demikian. Ba'a ahadahuma. Apakah dia tidak takut dengan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam tersebut? Iya, kalau saudaranya dituduh adalah seorang kafir. Kalau dia bukan seorang kafir, tuduhan kekufuran tersebut bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya. Bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Dan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengarkan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Qala Allah taala." Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya." Kalau seandainya kalian mendatangiku, Nah, di hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi. Nah, dengan sepenuh bumi, sebesar bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tsumma latitan la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa sebesar bumi, namun dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Sehingga semua dosa-dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum jami'an. Dan ahadits, hadits-hadits tentang seputar ini, yakni bahwasanya pengkafiran terhadap kaum muslimin itu merupakan dosa besar, dan khawarij dalam hal ini menyelisihi bimbingan Al-Qur'an, menyelisihi pula bimbingan sunnah, di mana tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Naam. Barakallahu fikum. Dan hadis-hadis dalam hal tersebut memiliki syahid dan penguat-penguat yang begitu banyak. Begitu pula dalam ijma', ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya Al-Imam Abu Bakar Al-Isma'ili dalam kitab beliau I'tiqad A'immatul Hadis, naam, wa yaqulun, para ulama ahlul hadis berkata, ahlus sunnah wal jamaah berpendapat, inna ahadan min ahli tauhid wa man yusalli ila al-qiblah law irtakaba dhanban aw dhunuban katsiratan saghiran aw saghair aw kabair ma'al iqamati 'ala tauhid lillah wal iqrari bima wa iqrari bima iltazamahu wa qablahu 'anillah fa innahu la yukaffaru bihi. Naam, kata al-Imam Abu Bakar al-Isma'ili bahwasannya para ulama ahlus sunnah berpendapat bahwasannya seseorang dari kalangan ahlu tauhid yang masih sholat menghadap kiblat, naam, menghadapkan dirinya serta hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, naam, serta mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yukaffaru bihi, maka dia tidak dikafirkan dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Wa yurjauna lahul maghfirah, dan diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala baginya. Naam, wa yarjuna, yakni para ulama ahlus sunnah mengharapkan ampunan bagi para pelaku dosa besar tersebut, bagi para pelaku dosa tersebut. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Kata al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, yakni Abu Hatim, wa Aba Zur'ah dan Abu Zur'ah, tentang madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam usuluddin, dalam usul-usul agama ini. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar, dan ilmu yang mereka dapatkan dari para ulama di berbagai negeri. Naam. Fi jami'il amsar Hijazan, entah para ulama di Hijaz, Makkah dan Madinah dan di sekitarnya, wa Iraq dan Irak dan Mesir dan Yaman dan Syam. Naam, mereka semuanya bermadhab, mereka sepakat bahwasannya mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblah, tidak mengkafirkan ahlul kiblah bidunubihim, dengan dosa yang mereka lakukan dan dengan kejahatan-kejahatan yang masih mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Naam, dan menyerahkan dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengharapkan apa? Masih mengharapkan ampunannya. Naam. Sehingga masih diharapkan ampunan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang khawarij tidak di atas kebenaran, mereka di atas dolalah. Mereka di atas dolalah. Naam. Al aslu tsani. Isya jam berapa? Hah? Belum. Baik. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua. Naam, istibahatu dima'il muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ngeri ya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan di antara pondasi mereka adalah menhalalkan darah kaum muslimin al-ma'sumah. Darah mereka yang terjaga, yang haram untuk ditumpahkan. Haram untuk ditumpahkan. Dan sungguh mereka dalam hal ini menghalalkan darah kaum muslimin telah menyelisihi akidah, telah menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqtul mu'minan, membunuh seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadap pelakunya. Wa la'anahu, dan Allah melaknat pelakunya tersebut. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang demikian besar, azab yang demikian pedih. Wahai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fawaid, beragam faidah yang kita dengarkan berulang-ulang dari asatidah kita, dari para ulama terutama, dan dari para asatidah kita, terus diulang-ulang. Jangankan darahnya kaum mukminin, jangankan darahnya kaum muslimin, darahnya orang kafir gak semuanya halal untuk ditumpahkan. Gak semuanya halal, tidak semuanya dibolehkan untuk ditumpahkan. Tidak semua dari golongan orang-orang kafir boleh dibunuh. Nah, kafir musta'man yang diberi jaminan keamanan oleh negara. Nah, kafir zimmi yang dibawa naungan negara pula, yang berada di lingkup kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, hidup di dalamnya. Nah, dan dilindungi oleh negara. Itu tidak boleh ditumpahkan. Tidak semua jenis orang-orang kafir ditumpahkan. Kafir mu'ahad, tidak semuanya boleh dibunuh. Kalau orang-orang kafir saja tidak boleh dibunuh di dalam syariat Islam, sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang dhimmi, kafir dhimmi, walaupun dhimmi dia tetap kafir. Kafir jelas statusnya kafir. Haram bagi kaum muslimin untuk membunuhnya. Haram bagi kaum muslimin untuk membunuhnya. Enggak boleh diotak-atik. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Orang-orang yang jelas-jelas menyatakan la ilaha illallah. Bahkan katanya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala, beliau juga membawakan faidah dalam muhadarah beliau min huquqil ukhuwah, naam, yang berjudul muhadarah beliau yang berjudul hak-hak ukhuwah, yang beliau sampaikan pada tanggal 7 Ramadan tahun ini kemarin, bahwasanya haula'il murraq, mereka orang-orang khawarij al-murraq al-marikun, mereka orang-orang yang telah keluar dari agama ini sebagian dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, seenanya sendiri menumpahkan darah kaum muslimin. Seenanya sendiri mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Korban-korban mereka yang mau mereka eksekusi telah mengucapkan di hadapan mereka jelas-jelas la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muslim. Ya hada ana muslim. La tanfa'uk. Syahadatuka la tanfa'uk. Nah, sampai yang mau dieksekusi menyatakan la ilaha illallah, aku seorang muslim. Aku adalah seorang muslim. Katanya orang yang mau disembelih ini. Nah, dengan enak dan dengan entengnya si khawarij ini menyatakan enggak manfaat syahadatnya kamu. Enggak manfaat syahadatnya kamu. Ya ikhwan, Ikhwani fiddin, wahai kaum muslimin yang hadir dan yang mendengarkan di rumah, barakallahu fikum jami'an. Usamah bin Zaid, Rasul alaihi salatu wasallam marah besar kepada beliau ketika beliau berperang membunuh seorang kafir yang beliau lihat bahwasanya orang kafir tersebut mengucapkan syahadat, mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Naam, menurut pandangan beliau takut dari pedangnya Usamah bin Zaid, dibunuh, dipenggal lehernya oleh Usamah bin Zaid. Ketika sampai kabar ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah besar kepada Usamah. Wahai Usamah, apakah engkau telah membelah dadanya? Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya? Keluar dari mulut orang yang engkau bunuh, wahai Usamah. Kata Usamah bin Zaid, seandainya saja aku waktu itu adalah orang yang baru masuk Islam. Seandainya saja ketika itu aku adalah orang yang baru masuk Islam, dimarahi oleh Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan aku ucapan la ilaha illallah yang ia ucapkan ketika itu, dan dengan entengnya seorang khawarij ini, la tanfa'uk, gak manfaat ucapan kamu. Bahkan mereka menghalalkan darah ayah-ayah mereka sendiri, kerabatnya mereka sendiri mereka bunuh. Kabar yang barusan tersebar di berbagai media, kan mereka seperti itu ya. Hah? Pengennya sok tampil apa? Tampil berani. Pengennya sok tampil berani. Enggak wahai orang-orang Khawarij, enggak wahai orang-orang ISIS, kalian bukan tipikal orang pemberani. Kalian tipikal orang pengkhianat. Pengkhianat itu sifatnya kalian. Nah, sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, wahai orang-orang Khawarij, sungguh kalian telah sesat menyatakan darah-darah kaum muslimin telah halal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, apa balasannya? Fajaza'uhu apa? Jahannam. Naam. Apa artinya ayat-ayat Al-Qur'an yang kalian baca selama ini? Ya ayyuhal marikun. Orang-orang yang telah keluar dari agama ini, kama yang berkusah muminar ramiyah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana keluarnya busur panah itu, apa, anak panah itu dari buruannya, keluar dengan melesat, dengan melesat yang sangat cepat, sampai dijelaskan dalam riwayat lain, sampai apa, tidak ada sisa darah sedikit pun yang ada di anak panah tersebut yang telah tembus dari buruan tadi. Tembus lagi. Ketika dilihat tidak ada sisa bulu-bulu hewan buruan tadi, tidak ada sisa darahnya. Nah, diperumpamakan demikian oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para ulama ada sebagian mereka berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Nah, di antara mereka, dan mereka berpendapat bahwasanya menghalau untuk diperangi orang-orang Khawarij. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk menumpas mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan para pemerintah kita supaya memberikan taufik kepada mereka semuanya untuk membumi hanguskan orang-orang Khawarij. Sungguh mereka telah membuat teror di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya telah setelah melakukan aksi apa? Aksi eksekusinya, pamer kepada masyarakat sedunia. Dimunculkan video-videonya di YouTube. Dimunculkan video-video ini disebar oleh mereka. Habis membom. Bahkan haula, kata para ulama, kata Syekh Badr sekalipun, enggak ngerti hurmatul masajid. Enggak ngerti kehormatannya masjid. Mereka main-main petasan di masjid. Nah, mereka main bom di masjid. Siapa korbannya? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Setelah masjid sudah dibom, mereka apa nyebarkan video pelaku pemboman tersebut. Nah, menyebarkan, ngomong segala macam sudah, ngomongnya enggak karu-karuan sudah. Ngomongnya enggak karu-karuan. Haula khawarij al-marikun. Naam. Ya ikhwan, ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah, tiga usul. Naam, tiga pondasi yang hendak disampaikan oleh Syekh Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu. Namun hanya saja waktunya terbatas. Kan di setiap usul beliau membawakan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan dari ijma' para ulama. Naam barakallahu fikum. Yang pertama tadi adalah apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, istibahatu dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, yang paling nampak adalah al-khuruj ala wulatil muslimin, memberontak kepada kaum muslimin. Pemberontak ini hanya jangan dianggap apa? Jangan dianggap an ya, memberontak kepada pemerintah, keluar berdemo, ngangkat senjata, memberontak kepada pemerintah, enggak hanya itu. Orang yang duduk di muhadharah banyak pemberontaknya. Hah? Amsal Yusuf Qardawi dan para pengekor-pengekornya. Yang mereka semuanya kembali pada satu poros. Siapa? Sayyid Qutb yang menganggap kaum muslimin itu semuanya adalah jahiliyah. Dari jahiliyah ini tadi berarti semuanya sudah dianggap jahiliyah, enggak ada yang muslim. Sehingga dari sinilah tumbuh semakin berkembang pemahaman-pemahaman pengkafiran terhadap kaum muslimin. Naam. Para provokator-provokator di muhadharah-muhadharah seperti mereka Yusuf Qardawi, naam. Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali. Naam. Sekarang juga banyak yang muncul. Amsal Muhammad Al-Arifi. Naam. Ini pemateri utama di Radio Roja, di TV Roja bersama Ali Al-Halabi. Wahai orang yang mengaku dirinya Salafi, masih kagumkah Anda dengan Radio Roja, dengan TV Roja? Hah? Seperti ini dai-nya. Seperti ini pemateri utamanya. Naam. Aina kunta ya ikhwan? Aina kunta ya akhi? Kalian kemanakan Al-Qur'an? Kalian kemanakan As-Sunnah? Naam. Barakallahu fikum jami'an. Dan usul yang keempat adalah at'anu fi ulama'il muslimin, celaan mereka, cacian mereka terhadap para ulama kaum muslimin. Ini secara global, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kesempatan yang lain untuk kita membaca lagi artikel yang dikirimkan oleh Syekh Badar hafizahullahu taala, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah barokahi sehingga bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi tetangga-tetangga kita yang mereka semuanya orang-orang umum, orang-orang awam yang patut bagi kita untuk kita selamatkan dari cengkeraman orang-orang khawarij. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.